wa man wala, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, pendengar pemerhati Radio Raja Kendari, alhamdulillah sore hari ini kita melanjutkan pembahasan kitab Rodul Murbi, kitab fikih yang ditulis oleh Mansur Al-Bahuti. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan membahas atau kita masuk kepada pembahasan Kitabul Janais, kitab yang membicarakan tentang janais, ya, jenazah. Janais adalah jamak daripada jinasatun au janasatun. Jinasatun au janasatun. Ada yang di kasra jimnya, ada juga yang di fathah jimnya. Izakila jinasatun, kalau dikatakan jinasa, ya, di kasra jimnya, maka itu mananya adalah lin naasi allasi alahil mayyitu. Ya, ini maksudnya adalah keranda yang mayit berada di atasnya. Keranda mayit. Atau ya ranjang dari mayit. Ya. Kalau dikatakan janaza di fathah jimnya berarti nafsul mayit. Mayit itu sendiri. Ya, ainul mayitnya atau orangnya. Jadi kalau dikatakan jinazah berarti keranda jenazah. Kalau dikatakan janasa berarti mayit itu sendiri. Maka ini pengertiannya. Kemudian di dalam membahas tentang Kitabul Janais, maka perlu juga kita ada mukaddimahnya sebelum masuk kepada ya pembahasan tentang empat kewajiban kita ketika kita menghadapi jenazah seorang muslim. Kita mengkafani, kemudian memandikan, mengkafani, menyalatkan dan menguburkan. Sebelumnya ada pembahasan-pembahasan yang perlu kita bahas di dalam Kitabul Janais ini, ya, sebagaimana dinukilkan dalam ya kitab-kitab fikih atau juga kitab Rul Murbi. Yang pertama adalah yustahabbu, para ulama mengatakan disunnahkan kita adalah iksaru yustahabul iksaru min sikril mautih. Disunnahkan kita untuk memperbanyak mengingat kematian. Karena kenapa? Karena mereka para ulama berpendapat berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis riwayat Tirmizi yang hadis ini adalah hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aktsiru min zikri hadimil lazzat," atau dalam riwayat lain, "min zikri hadimil lazzat." Ya, ada za, ada dal. Hadimi lazat atau hadimi al-lazat. Ya, maksudnya adalah pemutus. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perbanyaklah mengingat pemutus kelesatan, penghancur atau pemutus kelesatan. Apa itu? Yakni al-maut. Ya, al-maut. Ini disunnahkan kita untuk memperbanyak mengingat kematian sampai ya kita mengingat kita akan mati. Meninggalkan dunia ini, masuk ke alam barzah, kubur, kemudian setelah itu kita akan dihisab. Oleh karenanya tujuannya kita mengingat kematian agar apa? Yuhasabu nafsahu, nafsu, agar seseorang itu dia selalu memperhitungkan dirinya, menghisab dirinya, ya, menghisab atau memperhitungkan taksiruha, kekurangan-kekurangan dari dirinya, atau menambah dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya itu diantara tujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kita untuk memperbanyak kematian. Oleh karenanya di dunia ini, ya, kata Nabi, dalam hidup kita perbanyaklah, jangan perbanyak mengingat dunia, mengingat mobil, mengingat apa harta kita atau mengingat jabatan kita, ya, atau apa mengingat supaya kita menjadi orang yang terkenal dan lain sebagainya. Tidak, kita di dunia ini diperintahkan Nabi untuk mengingat pemutus kelezatan. Apa itu? Al-maut. Tujuannya agar kita bisa mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari kemudian nanti kita di dunia ini, mengingat dengan kita memperhitungkan atau menghisab diri kita, kekurangan-kekurangan kita, amal-amal yang apa yang kita perbuat, kemudian dengan itu kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya, para ulama juga mengatakan bahwasanya ketika kita diperintah untuk mengingat kematian, Meskipun demikian, ya, kita ya dimakruhkan. Yukrohu tamanni al-maut. Dimakruhkan kita untuk meminta atau mengangan-angankan kematian. Ya, kita disuruh mengingat kematian. Tetapi kita dilarang atau makruh, ya, dimakruhkan kita untuk mengangan-angankan, menginginkan atau mengangan-angankan, ya, atamani kematian. Ya, berandai-andai ingin mati. Ya, ini berdasarkan hadis An-Nas yang marfu. Disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna adakumul maut lidurri asabahu. Janganlah salah seorang di antara kalian itu berangan-angan untuk mati disebabkan karena kesusahan dari musibah yang menimpanya. Ketika ditimpa musibah, dia meminta atau berangan-angan untuk mati. Fain kana labudda fa'ilan, kalau seandainya memang perlu, ya, kita meminta kematian. Jadi kita dilarang meminta kematian. Kita disuruh memperbanyak mengingat kematian, tapi dilarang berangan-angan untuk mati. Ya, karena ajal itu sudah ditentukan oleh Allah SWT. Kalaupun ya harus kita meminta kematian, ya, maka hendaklah kita berdoa dengan doa yang demikian. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, ya, hidupkanlah aku kalau seandainya kehidupan ini baik bagiku. Wa tawaffani, dan wafatkanlah aku ya Allah, iza kanatil wafatu khairan li. Kalau seandainya wafat ini, kematian ini baik bagiku. Oleh karenanya, dilarang kita berandai-andai atau menginginkan atau meminta kematian kecuali kita mengatakan, ya, kalau seandainya perlu, maka kita mengatakan, menyerahkan kembali kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya hidupku ini memberikan kebaikan bagiku, hidupkan aku terus, hidupkan aku, ya, kalau seandainya kematian ini memberikan kebaikan kepadaku, wafatkanlah aku ya Allah. Jadi demikian. Oleh karenanya disebutkan oleh ulama qalu, ya, wa yakrul, ya, mereka membenci untuk mengangan-angankan kematian. Karena apa? Karena mengangan-angankan kematian ini termasuk jenis dari sakhwi wa tadajjur, yaitu mengeluh dan, ya, tidak tahan hidup, bosan hidup, mengeluh dan bosan hidup. Ya, kalau seandainya angan-angan kematian itu ada sebab yang syar'i, ya, misalkan ada penyakit yang dia tidak bisa tahan, dia khawatir nanti, ya, dia akan bunuh diri dengan penyakitnya tersebut karena tidak bisa tahan, maka ketika itu dia boleh berangan-angan kematian dan ini tidak larang. Ini atau sesuatu keadaan, misalkan para orang-orang salaf dahulu biasa meminta kematian kalau takut jangan sampai itu menjadi fitnah kehidupan baginya. Ya, kita dengar seperti Abdurrahman bin Auf ketika beliau ditunjuk atau akan ditunjuk oleh Utsman sebagai penggantinya, maka dia khawatir fitnah terjadi, ya, kepadanya, fitnah pemimpin, maka dia meminta kematian, ya, meminta diwafatkan oleh Allah SWT. Begitu juga Nabi Yusuf alaihissalam dalam surat Yusuf ayat 101 disebutkan bahwasanya Yusuf ketika dalam puncak kejayaannya sudah menjadi raja, menjadi nabi, kemudian beliau juga diberikan ilmu takbir mimpi, maka dimengatakan tawaffani musliman wa alhiqni ya bisolihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan susulkanlah aku bersama dengan orang-orang yang saleh, pertemukanlah aku bersama dengan orang-orang yang saleh. Ini dibolehkan, ya. Tetapi kalau karena mungkin musibah yang menimpa kita, ujian-ujian yang menimpa kita, ya, kita dilarang untuk, ya, makruh hukumnya untuk kita meminta kematian. Jadi disunnahkan kita untuk mengingat kematian banyak, ya, bahkan kata Nabi, aksiru, perbanyaklah, jangan sedikit, dalam satu hari itu perbanyaklah kita mengingat kematian daripada mengingat dunia. Ya, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi juga melarang kita untuk berangan-angan kematian kalau kita ditimpa mudarat. Ya, kalau seandainya mesti atau harus kita demikian karena ada satu masalah yang kita pikir tidak mampu, maka kita mengatakan, ya Allah, wafatkanlah aku jika kematian itu adalah baik bagiku. Ini. Kemudian juga berikutnya bahwasanya Ya, para kita masuk kepada pembahasan berobat. Ya, karena ini ada hubungannya dengan kematian. Orang yang sakit itu biasanya sakitnya itu membawa kematiannya. Bagaimana dengan hukum berobat? Al-hukmu tadawu. Ya, bagaimana hukum berobat? Ya, hukum berobat ini ya dibagi menjadi tiga keadaan. Ya, la yakhlu illa ahwalin. Tidak kosong dari keadaan-keadaan. Ya, para ulama membagi hukum berobat itu dilihat dari keadaannya. Keadaan yang pertama, halatul ula, ma alima au ghalaba ala dhanni naf'uhu minad dawa'i ma ihtimalil khalaqi bi adamiha. Kalau dia meyakini atau sangkaan kuatnya obat itu bermanfaat, ya, bersama dengan kalau dia tidak berobat, meninggalkan pengobatan, dia akan binasa atau dia akan wafat atau binasa, maka keadaan yang demikian ini ad-dawa wajib, berobat itu wajib. Jadi kalau keadaannya bahwasanya berobat ini bisa memberikan manfaat, dan ya kalau tidak berobat, meninggalkan obat akan membawa kematian, maka keadaan yang demikian ini wajib untuk berobat. Artinya berdosa kalau dia tidak berobat. Misalkan disebutkan bahwasanya seseorang yang menderita penyakit syartain atau tidak sembuh-sembuh, menjalar lukanya atau kanker ini akan menjalar, maka menurut dokter ya haruslah biqatlil asba'i. Haruslah dipotong anggota badannya yang kena kanker tersebut, karena kalau tidak dia akan menjalar kepada anggota tubuh yang lain dan akan membinasakannya. Maka ya kalau dia tidak berobat, tidak memotong tubuhnya atau amputasi dari sebagian anggota tubuhnya, yu'di ila halakihi au mati, maka dia akan membawa kepada kematiannya atau kebinasannya. Maka dalam keadaan demikian, maka ya para ulama rahimahullah yaquluna yajibul dawa'u, ya wajib untuk berobat. Ini menurut ya jamhur atau jumhur ulama, jamahir ulama. Kenapa demikian? Karena ketika dia meninggalkan tarkid dawa atau tadawa halakun, dia akan binasa. Padahal kita ya dilarang untuk membinasakan diri sendiri. Wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Ya, ini keadaan yang kedua. Kalau berobat itu alima aw ghalaba dhanni naf'uhu, berobat itu diyakini atau sangkan kuat obat ini atau berobat ini bermanfaat, lakin laisa hunaka khalaqun mutahaqqiqun bitarki, tetapi kalau kita meninggalkannya tidak akan membawa binasa kita. Berobat bermanfaat ya, tetapi kalau kita meninggalkannya tidak membuat kita binasa ya. Maka ya berobat yang demikian ini ya hukumnya afdol, mustahabbu, sunnah ya, la wujuban, bukan wajib. Yakni yusannu laka an ta'khuzul dawa, disunnahkan bagimu untuk mengambil atau berobat ya, lakin la yajibu alaika, tetapi tidak wajib bagimu, wala ta'simu intaraktahu, dan kamu tidak berdosa kalau meninggalkannya. Misalkan penyakit-penyakit biasa ya, berobat ada manfaatnya ya, obat itu ada manfaatnya, tetapi tidak sampai membinasakannya kalau kita meninggalkannya. Maka berobat yang demikian ini hukumnya afdol ya, sunnah, bukan wajib. Kalau kita tidak berobat tidak berdosa, beda dengan keadaan tadi di atas. Ini sebagaimana ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis disebutkan, ma anzalallahu min da'in illa anzalallahu sifa. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali Allah juga menurunkan sifa, ya, obatnya, ya, kesembuhannya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ya Abdullah tadawau fa innallaha azwajalla lam yada'an illa wada'a lahu sifa. Ya, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah, ya, ya Abdullah, berobatlah. Nabi memerintahkan untuk berobat. Tadawa. Fainallah, kesesungguhnya Allah SWT tidaklah ya menurunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan ya baginya obatnya. Hadis ini dikatakan Imam Ahmad Ya. Di sini ya dalam keadaan yang kedua ini disunnahkan kita mustahabbu untuk berobat. Ya, untuk berobat. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan tadawau. Ya, tadawau, berobatlah. Ya, perintah Rasulullah SAW, tapi perintah ini karena keadaannya ada manfaatnya kita berobat dan tidak membinasakan kalau kita meninggalkannya, maka dalam keadaan demikian hukumnya adalah ya sunnah. Beda tadi yang pertama, ya kalau kita tidak berobat maka bisa membawa kebinasaan seperti orang yang kanker perlu diamputasi, kalau tidak akan menjalar ya kankernya ke seluruh tubuh, maka yang demikian ini ya wajib dia berobat supaya dia tidak masuk kepada firman Allah, wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh jiwa kalian. Kemudian yang ketiga, ya misalkan berobat itu kita tidak tahu apakah obat ini bermanfaat atau tidak bermanfaat, cuma coba-coba saja. Apakah obat ini ya bermanfaat, kemungkinan bermanfaat, kemungkinan juga tidak bermanfaat. Ya. Dan kalau keadaannya demikian maka lebih afdal kita meninggalkannya. Karena apa? Supaya keadaan kita itu tawakkalu attam, tawakal yang sempurna. Misalkan ada obat kita ditawarkan, kita berpenyakit, ada obat kita tawarkan. Kita tidak tahu obat ini apakah bermanfaat atau tidak, maka lebih bagus kita meninggalkannya supaya tawakal kita ya tawakal yang sempurna ya. Sebagaimana ya disebutkan dalam hadis seorang wanita yang kanat tasarra. Wanita itu ya ada seorang wanita yang kena penyakit ayan. Dia datang kepada Rasulullah SAW. Dia meminta kepada Nabi SAW untuk didoakan. Ya, maka kata Nabi SAW kepadanya, ad'u laki fa in tasbiri falakal jannah. Saya akan doakan kamu, tetapi kalau kamu sabar, ya, maka bagimu adalah surga. Ya. Faqalat, maka wanita mengatakan, asbiru, saya akan sabar. Maka Nabi SAW, ya, tidak mendoakannya, ya, bersama dengannya. Wanita itu dia memilih sesuatu yang paling baik, yaitu dia bersabar, maka baginya surga. Ya. Artinya, ruqyah atau mendoakan itu bisa jadi sembuh, bisa jadi tidak. Ya, bisa jadi sembuh, bisa jadi tidak. Maka Nabi menawarkan kepada wanita tersebut, saya mendoakan kamu, tapi belum tentu ya juga kamu sembuh, karena ya doa itu adalah usaha atau usaha untuk berobat. Ya, tetapi kemungkinan apa anunya di tangan Allah SWT. Maka Nabi menawarkan, kalau kamu ingin lebih baik, bersabar, ya, bersabar dengan penyakitmu tersebut, maka surga bagimu, karena tawakalmu sempurna. Maka dengan demikian, keadaan yang ketiga ini, kalau ada obat atau kita berobat tidak tahu apakah bisa menyembuhkan atau tidak, atau apakah manfaatnya ada atau tidak, atau obat itu kemungkinan besar bisa menyembuhkan atau tidak, maka kita tidak tahu, maka lebih bagus kita tidak melakukannya supaya sempurna tawakal kita. Namun demikian, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah beliau ya memberikan komentar demikian masalah yang berhubungan dengan berobat ya. Beliau mengatakan bahwasanya la tunafi tawakkal, orang yang berobat itu tidak menafikan tawakkal, bahkan dia mengambil sebab-sebab. Kama kala Ibnul Qayyim, sebagaimana Ibnul Qayyim berkata ya, dan juga Syekhul Islam juga berkata demikian. Apa perkataan Ibnul Qayyim dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah? Anal ahsa bil ilat, sesungguhnya mengambil pengobatan atau berusaha untuk berobat, la yunafi tawakkal, tidak menafikan tawakkal, bal huwa ahsul bil asbabi, bahkan dia termasuk orang yang mengambil sebab-sebab, karena biasanya Allah mentakdirkan ya sesuatu dengan sebabnya. Ya, Allah mentadirkan musabab atau akibat disebabkan ada sebabnya. Jadi berobat itu adalah mengambil sebab-sebab untuk sembuh. Ya. Waliyazakila, oleh karenanya ya dikatakan ya Ibnu Qayyim dikatakan bahwasanya al-iltifatu ila asbabi dunallahi syirkun fit tauhid. Ya, hati-hati juga dengan berobat. Karena seseorang ketika dia hatinya tergantung dengan sebab, misalkan hatinya tergantung dengan sebab berobat atau ke dokter ahli. Tergantung hatinya. Kalau sudah berobat ke dokter ahli, ya sudah hati kita tergantung kepada dokter ahli tersebut, dia akan bisa menyembuhkan. Bukan bergantung kepada Allah, maka itu adalah syirik dalam tauhid. Oleh karenanya, ya dia hatinya tidak tawakal kepada Allah. Orang yang sakit ketika tawakal kepada Allah, saya ini kesembuhan saya di tangan Allah SWT. Cuma Nabi memerintahkan untuk saya berobat. Adapun obat ini adalah sebab yang menyembuhkan adalah, itu adalah tidak menafikan tawakal. Tetapi kalau kita ketika sakit, yang kita ingat adalah dokter ahli. Kita tidak ingat bahwasanya menyembuhkan Allah. Kita tergantung iltifat hati kita hanya mengatakan bahwasanya dokter ahli ini. Kalau sudah berobat di dokter ahli tersebut, maka akan sembuh. Bukan kita tergantung kepada kesembuhan dari si Allah SWT. Maka itu termasuk syirik dalam tauhid. Ya. Inilah maka Nabi Ibrahim pernah berkata dalam Al-Quran, "Iza maritu fahuwa yasfin." Kalau saya sakit, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menyembuhkan adalah Allah. Seorang mukmin meyakini bahwasanya yang menyembuhkan adalah Allah. Adapun kita pergi ke dokter ahli itu cuma sebab saja. Sebab kita mengambil sebab-sebab, disuruh kita mengambil sebab-sebab. Tetapi yang menentukan sembuhnya kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita hanya tergantung kepada dokter atau pengobatan, maka ya itu namanya syirik kita dalam bertauhid. Kemudian yang kedua, keadaan kedua, kata beliau Ibnu Al-Qayyim, wa mahwul asbabi nihaiya wa adamul ahsibiha naqsun fil akal. Menyepelekan sebab-sebab dan tidak mau mengambil sebab-sebab untuk pengobatan, ya sebagai pengobatan untuk kesembuhan, maka itu adalah nakas di akal. Kalau ditanyakan, kenapa kau tidak mau berobat? Ya. Kenapa kamu ini penyakit kanker? Ya. Kenapa kau tidak mau diamputasi tubuhmu? Ya, kenapa kau biarkan tubuhmu dijangkiti oleh penyakit kanker tersebut, ya? Atau kuman-kuman yang berjangkit, kenapa kau biarkan tidak berobat? Dia mengatakan, ya, tidak usah saya berobat. Kalau Allah menyembuhkan, pasti Allah menyembuhkan. Maka ini namanya, orang itu adalah nakis dalam akalnya. Karena kita disuruh berobat. Kalau tidak berobat, ini biasanya kanker ini akan menjalar. Ya, maka dia akan membinasakan kita. Ya, kemudian, kalau seseorang, dia al-qadu fil asbab bil kulliyati. Maksudnya, sama sekali dia tidak mau mentaan atau tidak mau mengambil sebab-sebab seluruhnya. Ya, dia mengatakan tidak bermanfaat pengobatan. Dia tidak juga memudaratkan pengobatan tersebut. Ya, maka ya dia adalah celaan dalam syariat. Karena apa? Dia berarti qadha fi syariat. Dia telah mencelah syariat. Kenapa? Lianna syar'a ja'a al asbil asbab. Karena syariat telah datang memerintahkan kita untuk mengambil sebab-sebab. Sebagaimana disebutkan kada ruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diruqyah. Jibril pernah datang meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab untuk kesembuhan dari penyakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika disihir. Wa kada umira yasrul bisarbil asal. Kemudian dalam syariat diperintahkan kita untuk meminum madu dan lain-lainnya dari pengobatan-pengobatan, tibun nabawi. Ya, diperintahkan kita. Ya, maka ketika dia mengatakan bahwasanya dia mencela, berobat itu tidak ada gunanya, tidak memberikan manfaat, tidak juga memberikan mudarat. Kalau sudah ajal-ajal, maka ini adalah namanya dia telah mencela syariat. Jadi ini keadaannya. Kalau hati kita hanya terpaut ya dengan sebab bukan karena Allah, maka syirik. Kalau hati kita ya mencela, mengambil sebab-sebab, tidak usah berobat, tidak ada manfaatnya, maka inilah termasuk mencela syariat. Padahal syariat memerintahkan kita berobat. Ya. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berobat juga di ruqyah. Kemudian kalau seseorang menyepelekan, tidak perlu berobat. Ya. Artinya dia tidak mencela, tapi dia menyepelekan, tidak perlu saya berobat. Ya. Maka dia adalah nakis dalam akal. Inilah hukum-hukum ya kita berobat. Ya. Hukum-hukum kita berobat. Oleh karenanya, ya, mengambil sebab-sebab untuk berobat, maka tidaklah menafikan tawakal. Sebagaimana juga tidak menafikan ya, seseorang ketika dia lapar, sakit lapar, dia ya mengambil sebab dengan makan. Dia sakit haus, mengambil sebab dengan minum. Dia dingin, mengambil sebab dengan lawannya, yaitu menyelimuti dirinya. Maka ini tidak menafikan tawakal. Bahkan ya ini adalah tatimmu hakikatut tauhid illa ya bi, apa la tatimmu bi hakikatut tauhid, tidak sempurna hakikat tauhid kecuali dengan bimubasharatil asbabi, kecuali dengan mengambil sebab-sebab yang allati nasabahallahu, yang Allah Subhanahu wa taala menisbahkan sebab tersebut untuk kesembuhan. Jadi berobat ini la ba'sa, tidak mengapa ya berobat, wa nahu dan la yunafi hakikat tawakal, tidak menghalangi hakikat daripada tawakal ya, tidak mengapa berobat, tidak menghalangi hakikat tawakal. Tapi ya hadis tadi, hadis wanita tadi yang ayan, dia dikatakan boleh berobat, boleh meminta ruqyah ya, tetapi yang lebih bagus kalau kamu tawakal, maka surga bagimu ya. Kita dibolehkan berobat, lebih bagus ya, tapi lebih bagus dalam keadaan kita bertawakal ya, karena itu adalah ya apa akan menjadikan kita tawakal sempurna. Oleh karenanya ya, secara ulama tadi telah membagi bagaimana hukum berobat, ada yang wajib, ada yang disunahkan, ada yang ya disunahkan meninggalkannya, ada yang wajib, ada yang disunahkan, ada yang disunahkan meninggalkannya ya. Jadi hukumnya demikian, sesuai tergantung dari keadaan. Kemudian ada masalah, ma hukmu tadawwa bi muharramin, bagaimana hukum berobat dengan perkara yang haram, apakah boleh berobat dengan perkara haram? Ya, jawabannya ya dalam masalah ini adalah annahu la yajuzu tadawwa ya tadawwu bi muharramin, tidak boleh berobat dengan ya cara atau ya obat atau bahan yang haram. Karena kata Nabi, la tadau biharamin, janganlah kalian berobat dengan cara yang haram. Ya, janganlah kalian berobat dengan cara yang haram. Ya, ada seseorang pernah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim, ya tentang khamar. Dia mengatakan innama asna'uha lid-dawa, ya Rasulullah, saya membuat khamar ini untuk obat. Jadi minum anggur, ya minum khamar, katanya untuk obat. Faqala, maka kata Rasulullah SAW, innahu laisa bidawain, walakinnahu da'un. Sesungguhnya khamar itu bukan obat, akan tetapi penyakit. Ya, jadi kesimpulannya asalnya tidak boleh berobat dengan perkara yang haram, kecuali ya di yustasna, dikecualikan bolehnya berobat dengan perkara haram dengan dua syarat. Syarat yang pertama, la yajidu mubahan ba'dal baksi gairah hasal muharram, tidak didapatkan perkara yang mubah dalam berobat ya kecuali perkara yang haram tersebut. Kemudian syarat yang kedua, ayat turrah lizalika, ini darurat ya, darurat. Misalkan saya kasih contoh, seseorang ya lapar ya, tidak ada makanan kecuali makanan yang haram, seperti mungkin bagi seorang muslim diharamkan makan babi. Tidak ada makanan di hutan kecuali ada babi yang didapatkan. Ya, maka ketika itu dibolehkan karena dia tidak mendapatkan obat yang lain yang bisa yang bisa terhindar dari binasa dirinya karena lapar ya, kecuali yang haram tersebut, dan ini dalam keadaan darurat. Ya. Sebagaimana disebutkan khurrima alaikul maitatu waddama ulamul khinzir. Wa ma uhilla bighairi alama uhilla bihi ligairillah illa matarrat apa illa matarra alaikum, diharamkan bagi kalian makan bangkai ya, kemudian darah dan daging babi atau yang disembelih dengan bukan karena Allah, kecuali darurat, kecuali darurat. Jadi kecuali darurat. Kemudian ini juga ada nasnya ya, seperti juga seorang laki-laki dilarang untuk memakai sutra, tetapi ya kalau seandainya dia punya penyakit gatal di penyakit kulit gatal-gatal dan dia tidak mendapatkan obat salep untuk mengusap penyakit kulitnya tersebut untuk menghilangkan penyakitnya ya, kecuali hanya memakai sutra, pakaian sutra, maka ketika itu dibolehkan dia memakai pakaian sutra, meskipun diharamkan bagi laki-laki memakai pakaian sutra, tapi dalam rangka pengobatan dan tidak dapatkan lagi obat yang lain, darurat ya, atau ada hajat yang hajat yang maslahah, maka ketika itu dibolehkan. Ya, tetapi ya perlu diingatkan bahwasanya kalau ada dalilnya. Ya, seperti sutra atau makan babi karena lapar tidak ada makan, itu ada dalilnya. Tetapi manakala tidak dalilnya, jangan melakukan. Ya, apalagi ya tidak mesti juga pengobatan itu akan sembuh. Seperti kita berobat dengan ya khamar. Ya, tidak ada dalilnya, bahkan ada dalil melarangnya. Nabi mengatakan bukan obat itu. Khamar itu bukan obat, penyakit. Berarti dia bukan obat. Tidak boleh berobat dengan khamar. Karena kata Nabi bukan obat itu khamar, penyakit. Atau berobat dengan katak atau atau berobat dengan darah ular, maka ini adalah perkara yang haram yang tidak dalilnya dibolehkan kita ya, berobat dalam perkara-perkara haram. Atau berobat dengan mendatangi dukun-dukun ya, bahkan ada larangannya, tidak boleh. Bukan lagi ada dalilnya dibolehkan, tetapi ada larangannya, tidak boleh. Oleh karenanya, meskipun perkara yang diharamkan dalam berobat itu dibolehkan dalam dua syarat ya, tetapi ya yang ada dalilnya. Kalau yang tidak dalilnya, tidak boleh ya. Seperti kita pakai, laki-laki pakai pakaian sutra, ada dalilnya. Atau dalam kaidah fikih disebutkan, daripada membinasakan tidak ada makanan, maka ya darurat boleh. Disebutkan kaidah fikih bahwasanya darurat tubihu mahdura. Darurat itu membolehkan perkara yang dilarang. Jadi, tapi meskipun jadi dilarang, diharamkan, harus disertai dengan dalil. Oleh karenanya khamar, kalau dikatakan obat, ya bukan obat. Kata Nabi adalah penyakit. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya bagaimana berobat dengan ya sesuatu yang haram yang sudah bercampur, ya sesuatu yang haram yang memabukkan. Tapi dia ini bercampur, ya, dan tidak ada dasarnya untuk memabukkan ketika berobat. Misalkan alkohol, ya, kebanyakan alkohol itu bercampur dengan obat-obat yang kita pakai. Bagaimana hukumnya ada obat yang bercampur dengan etanol atau alkohol? Ya, maka, ya, para ulama mengatakan bahwasanya, ya, ketika kita menggunakan alkohol untuk berobat, ya, misalkan obat luka atau obat yang lainnya, maka tidak memberikan asar kita mabuk. Ya, tidak ada orang yang berobat dengan alkohol dia mabuk. Ya, misalkan dia minum obat batuk, mungkin ada campuran alkoholnya untuk pelarut. Dan dia bukan inti. Alkohol ini adalah kata para ulama tabaan, dia hanya tabaan. Pengikut saja untuk melarut sebagai zat pelarut dari obat-obat. Dan tidak ada asarnya mabuk kita ketika kita minum atau kita menggunakan alkohol tersebut. Maka berkata ulama bahwasanya kalau keadaan demikiannya isalam yujad gairuhu, ya tidak didapatkan lagi yang lain obat kecuali ada obat yang bercampur dengan alkohol, maka ya ketika itu dibolehkan kita menggunakan obat yang bercampur dengan alkohol, tetapi alkoholnya bukan intinya obat, tetapi hanya taban mengikut, dan alkohol ini sebagai pengurai daripada sat-sat obat tersebut, maka dibolehkan. Meskipun yang lebih utama adalah kalau ada yang halal aula. Kalau ada pengganti yang halal adalah lebih utama. Kalau ada obat yang non-alkohol, itu lebih utama. Tetapi kalau tidak ada, dan alkohol ini bukanlah inti dari zat obat tersebut, hanya sebagai pengurai, maka, ya, dan tidak memabukkan kita kalau kita minum obat tersebut, maka ini para ulama membolehkannya. Jadi, demikian. Kemudian juga, disunnahkan juga kita mengunjungi orang yang sakit. Ya, tusannul iyadu maridu hasil jamahirhim yakulu nabi sunnah sunniyah. Jumhur ulama mengatakan sunnah kita mengunjungi orang yang sakit. Sunnah kita mengunjungi orang sakit. Ini ya kenapa demikian? Karena ada hadis Nabi yang mengatakan hakul muslim ala muslim hamsin. Haknya orang muslim dengan muslim yang lain adalah lima. Raddu salam, menjawab salam, iyadatul marid, mengunjungi, ya, membesuk orang yang sakit, wa itibaul janais, ya, mengantar jenazah, wa ijabatu da'wa, ya, memenuhi undangan ketika kita diundang, walimatul urs, wajib kita, ya, wajib kita menghadirinya, kecuali nanti ada penghalang, ya, seperti ada musiknya, atau ada halangan kita, atau kita sakit, wa tasmitul atis, dan, kita wajib, kewajiban kita semua orang Muslim adalah kita mendoakan orang yang bersin ketika dibaca alhamdulillah. Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi sunnah hukumnya, ya meskipun di sini disebutkan hakun, tapi sunnah hukumnya kita ya mengunjungi orang yang sakit. Ketika kita mengunjungi orang sakit, ya maka kita lihat kalau orang Muslim wajib. Bagaimana mengunjungi orang sakit yang kafir? Ya, mengunjungi orang sakit yang kafir, kalau kafirnya adalah kafir ahli zimma atau kafir zimmi, ya bukan kafir harbi, maka ya dibolehkan. Apalagi kalau ada maslahahnya seperti karajail Islam, seperti kita harapkan dia akan masuk Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengunjungi anak orang Yahudi yang sakit. Ya, Rasulullah mengajak masuk Islam kepadanya ketika beliau membesuknya, maka anak tersebut ya melirik kepada orang tuanya, kemudian orang tuanya mengatakan terserah kamu. Kalau mau ikut Abul Qasim, maka orang anak itu dia masuk Islam, dan ketika itu tak lama kemudian dia meninggal dalam keadaan Islam. Maka dibolehkan demikian. Ya, kita mengunjungi kafir zimmi, seorang kafir yang mendapat perlindungan di negara kita, maka boleh kita mengunjunginya, boleh kita mengucapkan tahniq kepadanya, artinya kata-kata untuk tasyiah menghibur dia, ya kita katakan sabar, boleh kita mengatakan demikian. Ya, kalau tujuannya ada masalah seperti ada unsur ya, atau ada kita menginginkan bahwasanya dia ada tertarik dengan Islam atau dia mau masuk Islam, maka demikian ya. Kemudian ketika kita mengunjungi orang sakit, ada doa-doa yang disyariatkan kita. Ya, sebagaimana Nabi ketika mengunjungi orang yang sakit, dia mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa, sakitmu ini tidak mengapa. Mudah-mudahan ini sebagai pensuci dari dosa-dosamu insyaallah taala. Atau doa yang diajarkan Nabi, Allahumma rabban nas isabil ba'si wasfi wa anta safi la sifa illa sifa sifa la yugadiru saqma. Ini doa juga ya, doa Allahumma rabban nas dan doa yang lainnya, maka disunnahkan kita demikian. Kemudian juga ketika kita mengunjungi orang sakit ya disunnahkan kita ya mendoakan demikian ya. Ya, dengan doa-doa seperti bismillah ya urkika min kulli syai'in yu'zika. Kita mendoakan orang sakit, kita mendatangi orang sakit, kemudian kita melihat dia butuh diruqyah, kita bacakan Al-Fatihah kepadanya ya, atau surat-surat yang lainnya. Ya, dengan sebelumnya kita mengatakan dengan nama Allah kami meruqyahmu, aku meruqyahmu dari setiap ya, sesuatu yang mengganggumu, atau dari setiap mata yang hasad, kemudian Allah lah yang menyembuhkan. Itu demikian. Inilah di antara perkara-perkara yang disunnahkan kita ketika kita mengunjungi orang yang sakit. Kemudian yang berikutnya lagi, apa yang disunahkan kita ketika kita melihat sakitnya orang ini adalah sakit yang mungkin akan mengalami kematiannya. Ya, sakit-sakit yang sudah tidak diharapkan oleh kesembuhannya. Ya, dia tinggal menunggu kematiannya. Maka disunahkan kita untuk membesuknya, kemudian kita mengingatkannya dia untuk bertobat. Ya, kita bertobat kepada Allah SWT. Ya, karena demikian ini ya, sesuatu yang kita ingatkan untuk kebaikan kepadanya. Kemudian juga kita ingatkan kepadanya untuk dia berwasiat. Ya, wasiat. Ya, kalau ada wasiat yang ingin ditinggalkannya. Ya, ini wasiat. Ya, asal hukumnya adalah sunnah saja. Kalau yang berhubungan dengan ya, yang berhubungan dengan perkara yang sunnah. Tetapi kalau berhubungan dengan perkara yang wajib, maka wasiat itu menjadi wajib. Seperti ada hak-haknya orang lain yang belum dikembalikan. Kita mengatakan, ya seperti, wahai anakku, ya saya memberikan wasiat kepadamu, saya punya utang kepada si fulan, tolong bayarkan. Ya, ambil dari hartaku nanti, warisanku, tolong bayarkan. Itu adalah wasiat. Karena berhubungan dengan hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya, maka wajib. Kalau tidak ada berhubungan, maka hanya sunnah saja wasiat tersebut, hukumnya. Misalkan dia mengatakan, ada hubungannya dengan hak Allah. Wahai anakku, saya belum membayar zakat. Ya, zakat harta, maka keluarkan zakat harta kalau saya sudah meninggal dari hartaku, kemudian bayarkan, ya setelah itu bagi, ya bagi untuk ini. Atau kita berwasiat, ya bahwasanya wahai anakku, saya ini sudah belum haji, saya sudah tua dan ada kemampuan saya haji, ada uang saya, ya, maka kalau saya meninggal, hajikan saya, ya, fahajju anni, ya, ana lam atamakku minal haji, saya tidak mampu untuk melaksanakan haji, fahajju anni, maka hajikan aku dari hartaku ini, ya. Maka ini adalah wajib hukumnya kita berwasiat. Kita ingatkan, mungkin ada wasiat yang akan diwasiatkan, ya, kita ingatkan dia. Kemudian juga disunnahkan kita ketika kita menghadapi orang yang akan meninggal dunia, kita memerintahkan dia untuk mengucapkan la ilallah. Ya. Lakinu mautakum la ilallah. Kata Nabi, talkinkanlah orang yang akan meninggal dengan ucapan la ilaha illallah. Ya. Kenapa demikian? Karena kita berharap agar dia masuk dalam hadis Nabi, mangkana fi akhiril kalam la ilallah dahlal jannah. Jadi siapa yang di akhir kalamnya dia akan masuk surga, apa dia mengucapkan la ilah, dia akan masuk surga. Oleh karenanya cara kita mentalkin bilutfin, dengan lembut, jangan kasar. Ya, jangan kasar. Kita ya, karena dia dalam keadaan sakatul maut itu biasanya menghadapi sakaranya itu berat ya. Jangan kita kasar. Kita sampaikan dengan lembut, ucapkanlah wahai pamanku atau bapakku la ilaha illallah. Ya, ucapkanlah. Ketika dia sudah mengucapkan la ilah, maka jangan kita desak. Cukup. Ya, kita tinggal dengar lagi, lihat. Kapan ada lagi dia mengucapkan kalimat lain, setelah itu kita talkinkan lagi. Ucapkan la ilah. Supaya, ya, jangan dia sudah mengucapkan la ilah, kita terus lagi. La ilallah. Dia sudah mengucapkan la ilah, kita terus lagi. La ilallah. Sudah cukup kalau sudah mengucapkan la ilah. Nanti kita tunggu lagi, karena tidak boleh kita membuat dia bosan. Dia membuat dia terdesak. Ya, kita lembut, kita mentalkinkan dia la ilah. Ketika dia sudah mengucapkan la ilah, maka kita tunggu. Kalau dia tidak membicarakan lagi yang lain, maka kita tidak perlu lagi mentalkinkannya. Kalau dia membicarakan yang lain lagi, maka setelah itu kita talkinkan lagi supaya di akhir kalamnya dia mengucapkan la ilah. Kemudian yang terakhir pembahasan tentang masalah ya membacakan surat Yasin indal maut ketika orang berada dalam kematian, apa dalam sakaratul mautnya, menghadapi kematiannya. Jadi ada ulama yang berpendapat bahasanya disyariatkan atau disunnahkan untuk membacakan di atas mayit, ya, kepada mayit, laisa iza mata, bukan setelah mati, ya, ya, bal qablah mauti, ya, sebagian ulama mengatakan disunnahkan sebelum mati, bukan setelah mati, di kuburnya dibacakan al-fatih, apa surat Yasin, tidak ada. Yang ada, ya, yang ada dari sebagian ulama dibacakan sebelum kematiannya, ya, surat Yasin. Kenapa? Karena ada hadis dari riwayat Abu Daud yang mengatakan ikra'u ala mautakum surata Yasin. Bacakanlah kepada orang yang akan meninggal surat Yasin. Hadis riwayat Abu Daud. Lakin akan tetapi al-muhakkikuna min ahlil ilmi, min ahlil hadis, para pentahkik dari alul hadis, ya, mengatakan bahwasanya hadis ini lam yusbit, tidaklah sabit. Innama hasal hadis mauquf. Hadis ini adalah mauquf, la yasihu rafuhu, tidak terangkat menjadi hadis yang rafa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian mengatakan bahwasanya hadis ini adalah muttaribun, ya, muttaribun. Hadisnya goncang di sanadnya. Sanadnya terdapat sanad yang goncang karena di dalamnya ada sanad yang dhaif yang tidak diketahui. Seperti ya, dalam sanadnya ada namanya Abu Usman, ya. Ya, dan bapaknya ya Usman, ya Abu Usman dan bapaknya tidak diketahui. Ya, riwayat ini jahalah, ya. Perawinya tidak diketahui, ya. Kemudian Ibnu Qatan a'lahu, ya. Ibnu Qatan mengilal hadis ini, ya. Mengatakan hadis ini ada penyakitnya, ada cacatnya, ya. Karena hadis ini adalah hadis yang mauquf, bukan rafa kepada Rasulullah SAW, maksudnya hanya sampai kepada sahabat. Bahkan hadis ini ada ittirab, dalam sanadnya ada goncang, ada ilal, ada penyakitnya, maka hadis ini dihukumi dhaif, ya. Hadis ini dihukumi dhaif, maka para ulama mengatakan bahwasanya membaca surat Yasin, ya, atau di atas mayat atau ala al-muhtadir suratin Yasin, atau di atas orang yang akan mau meninggal membacakan surat Yasin, ya, hadisnya adalah dhaif, ya. Hadisnya adalah dhaif. Namun kalau ada yang membacakan surat Yasin, ya. Kalau ada yang membacakan surat Yasin ketika ada orang yang berada dalam kematian, latunkir. jangan kamu mengingkarinya. Karena apa? Surat Yasin adalah ya sesuatu bagian dari Al-Quran, maka Al-Quran semuanya termasuk surat Yasin adalah mubarakun, ya, sesuatu yang diberkahi. Lakin kadenan kiru, akan tetapi yang kita ingkari alal insan, atas manusia, lauqala, kalau dia berkata bahwasanya di antara sunnah kita menjadikan membaca surat Yasin kepada orang yang meninggal, itu yang kita ingkari. Atau dia mengatakan afdol membaca surat Yasin ketika ya dalam kematian atau kepada orang yang akan meninggal, atau sunnah, kita katakan ya kita ingkari, tidak ya, tidak ya, semua surat boleh, tapi kalau kau membaca surat Yasin karena untuk membacakan Al-Quran ya, atau membaca Al-Quran ya, bukan karena engkau meyakini bahwasanya inilah perintahnya sabit ya, ya, atau kau meyakini bahwasanya ini adalah sunnah, maka itu yang kita ingkari. Ya, oleh karenanya kalau kita melihat ada orang yang bacakan surat Yasin kepada orang yang akan meninggal dunia, jangan kita ingkari, biarkan saja. Kita yakin bahwasanya dia membacakan Al-Quran. Bacakan Al-Quran itu bagus, Abdul, karena semua Al-Quran itu adalah bagus. Ya, dan ingat. Tetapi kalau dia meyakini bahwasanya ini sunnah, maka kita ingkari, hadisnya dhaif. Ya, hadisnya dhaif. Para ulama mengatakan hadisnya dhaif. Ya, tidak bisa dibangun suatu ibadah dengan hadis yang dhaif. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Ya, nanti kita kembangkan mungkin kalau ada yang ditanyakan masalah ini atau yang lainnya. Ya. Allah alam bisawab. Baik, pendengar dan pemerhati Roja 95.1 FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah demikian pemaparan materi pada kesempatan sore hari ini dalam kajian kitab Rodul Murbi dalam pembahasan kitab Janaiz. Dan alhamdulillah ya, kepada pendengar dan pemerhati Roja juga mungkin ada yang ingin menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan, atau mungkin hal-hal lain yang ingin ditanyakan, silakan hubungi kami di 0822 9298 6295. Baik, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah dijelaskan dan dipaparkan pembuka dari pembahasan kitab Janaiz ini, dimulai dari bagaimana kita berobat ya, dan juga bagaimana kita mengunjungi orang-orang yang sedang sakit, atau bagaimana juga kita mentalkin orang yang dalam keadaan sakaratul maut, dan juga tentang hukum bagaimana membacakan surat Yasin kepada orang yang dalam keadaan sakaratul maut atau hendak meninggal dunia. Baik, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di layanan telepon kita, kita coba buka ya. Ya, pendengaran pemerhati Roja 95.1 FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan, bagaimana hukumnya Ustaz kalau sekiranya orang tua kita dahulu sudah meninggal, kemudian pada saat itu kita belum mengetahui bagaimana tata cara untuk mengurus jenazah. Ya, bagaimana tata cara mengurus jenazah? Apakah kita harus membongkar kuburan beliau atau kita biarkan saja? Ya, karena pada saat itu kita belum tahu bagaimana cara mengurus jenazah pada saat menguburkannya, mulai dari memandikan, mengkafani, menyalatkan dan menguburkannya, Ustaz. Demikian. Ya, pertanyaannya, orang tua kita telah dikuburkan, diselenggarakan ya penyelenggaraan jenazahnya dalam keadaan pada waktu itu kita tidak mengetahui. Mungkin pertanyaannya, diselenggarakan jenazahnya dengan cara yang tidak sunnah. Ya. Ya. Apakah boleh kita membongkar kuburannya? Maka jawabannya ya tidak boleh. Karena ya seorang ya muslim ketika dia meninggal dunia, maka kewajiban bagi muslim yang lainnya adalah memandikan, mengkafani, menguburkan, menyalatkan dan menguburkannya. Ya, kalau kita mengetahui bahwasanya dia telah dimandikan, dikafani, disalatkan atau dikuburkan, tapi tata caranya ya ada yang menyelisih sunnah, maka kita mengatakan bahwasanya ya sudah, ya laha lakum maka sabatum walaha maka sabat, ya sudah berlalu bagi kita adalah apa yang kita usahakan, bagi mereka dulu yang mempunyai kewajiban yang tahu, maka apa yang mereka usahakan, jadi kita tidak berdosa. Yang penting kalau dia sudah diselenggarakan meskipun dengan cara-cara mungkin yang ada tidak sesuai dengan cara syariat, misalkan cara memandikannya lain, cara mengkafirinya lain, cara salatkannya juga lain, ditambah-tambah, maka kita mencukupkan bahwasanya itu bukan urusan kita. Urusan kita sekarang adalah kita mendoakan kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Ya, jadi demikian. Apalagi sudah dikuburkan, maka tidak layak dan tidak sepantasnya kita membongkarnya lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, jadi bagi kita yang hidup mungkin hanya mendoakan ya Ustaz ya? Iya, mendoakan kepada orang yang tua kita. Jadi itu yang sangat diharapkan orang tua kita. Dan inilah termasuk cara berbakti kita kepada orang tua meskipun dia sudah meninggal. Kita banyak mendoakannya. Karena doa itu insya Allah akan bermanfaat bagi orang yang kita doakan. Apalagi orang tua kita. Iya. Ya, baik Ustaz, kita coba mengangkat lagi salah satu penelpon. Ya, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, silakan Bapak, dengan Bapak siapa di mana nih? I'm sorry, di Konsel. Oh, di Konsel. Bapak siapa tadi namanya? Soli. Soli. Ya. Ya, silakan Bapak. Pertanyaannya? Saya mau nanya tentang orang, kalau ada orang yang meninggal sebab merokok, itu apa termasuk bunuh diri atau bagaimana Ustaz? Meninggal dengan sebab merokok. Ah. Oh, iya iya. Terus yang kedua, kalau ada juga orang yang meninggal sebab kena rokoknya orang, apa dia termasuk juga hukumnya membunuh orang gitu? Iya iya. Nah, terima kasih Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Jadi hukum rokok ini hukumnya adalah haram ya. Pendapat yang rajih adalah haram. Ya, meskipun sebagian ulama mengatakan ada yang makruh hukumnya, tetapi pendapat yang rajih adalah haram. Karena apa? Ini berdasarkan hadis Nabi, la darar wa la jirarah. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan juga tidak boleh memudaratkan orang lain. Artinya kalau seorang merokok, dia memudaratkan diri sendirinya. Bahkan di pembungkus-bungkus rokok dikatakan bahwasannya rokok itu adalah membinasakan. Berarti al-habais disebutkan oleh Allah SWT, wa hurrima alaikumul habais, diharamkan bagi kamu al-habais, yang jelek-jelek. Jadi kita tidak boleh mengkonsumsi, diharamkan kita mengkonsumsi yang jelek-jelek, yang kotor, yang jelek, apalagi itu akan membinasakan diri kita. Ya, apalagi disebutkan rokok itu bisa akan membunuhmu atau merusak jantungmu. Maka orang yang merokok ya adalah termasuk orang yang dia memudaratkan diri sendiri. Ya, apakah termasuk dia ketika dia meninggal dalam keadaan meninggal disebabkan karena rokok, sudah dilarang, ya dilarang oleh dokter supaya jangan merokok, karena jantung ini bermasalah, maka tetap dia merokok. Maka, apakah dia termasuk orang yang membunuh diri ketika ini? Maka, kita katakan bahwasanya rokok ini adalah sebab. Ya, sebab dia, ya sebab yang tidak secara langsung dia membunuh dirinya. Hanya sebab saja, ya. Hanya sebab saja yang menjadikan dia meninggal dunia, ya. Jadi sebab yang tidak secara langsung ya, beda kalau dia membunuh dengan dirinya dengan pisau atau dengan tombak atau dengan racun atau dengan gantung diri, maka ini jelas-jelas dia mubasyarah ya, secara langsung membunuh dirinya. Ya, jadi beda antara sebab dengan yang secara langsung dia membunuh dirinya. Ya, seperti pisau atau gantung diri, kalau rokok adalah sebab. Oleh karenanya kita tidak bisa mengatakan bahwasanya dia orang yang merokok dia mati disebabkan karena merokok terus, maka kita tidak mengatakan bahwasanya dia adalah orang yang membunuh dirinya secara hakiki, tetapi kita mengatakan dia ini seakan-akan dia membunuh dirinya dengan sebab-sebab dia merokok. Jadi tidak bisa dikatakan dia membunuh dirinya secara hakiki seperti orang yang bunuh dirinya dengan pisau atau menggantungkan dirinya. Kemudian tadi yang kedua pertanyaannya bahwasanya dari Bapak Soli tadi di konsel, pertanyaan kedua tentang orang yang menghisap rokok atau perokok pasif. dia kena rokok, menghisap rokok sehingga bermasalah jantungnya, atau dia adalah orang yang berteman atau berdekatan dengan orang yang suka perokok sehingga dia termasuk dikatakan perokok pasif, dia menghirup juga rokok tersebut, ya rokok tersebut ya disebabkan karena ada orang yang merokok mengeluarkan asapnya, maka apakah dia termasuk juga orang yang merokok tadi membunuh ya orang yang menghisap asap rokoknya yang keluar? Maka sama kita katakan juga bahwasanya kita tidak mengatakan bahwasanya dia membunuh secara langsung seperti dia membunuh saudaranya dengan pisau atau tombak atau racun. Ya, itu namanya membunuh secara langsung. Kalau ini ada hukumnya, tetapi kalau hanya karena dia menghisap rokok sebabnya, maka tidak ada hukumnya. Ya, hukumnya nanti di hadapan Allah SWT. Tidak ada hukum hadnya. Jadi beda antara secara langsung membunuh atau dibunuh secara langsung dengan ya pembunuhan dengan sebab. Ya, sebab yang boleh jadi mungkin rokok adalah salah satu sebabnya dari sebab-sebab yang lain yang ada pada dirinya. Jadi demikian, jadi kita tidak bisa langsung kategorikan dia membunuh diri sendiri atau dia membunuh orang lain dengan sebab dia rokoknya tersebut. Allah alam bisaw. Ya, baik, terima kasih. Dan untuk Bapak Soleh di konsel, ya semoga bisa dipahami dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz. Mungkin Ustaz ini yang terakhir ya, dari perjumpaan kita pada kesempatan sore hari ini. Dan mungkin ada semacam kesimpulan yang bisa disampaikan, karena ini baru mukaddimah ya, dalam pembukaan pembahasan kitab Al-Janais mungkin. Ya Ustaz, kitab Janais ini perlu kita pelajari juga. Karena apa? Kita melihat sehari-hari, ya, ada orang yang meninggal di sekitar kita, kerabat kita, maka kita perlu mengetahui ilmunya. Karena bisa jadi, suatu saat kita dihadapi suatu keadaan, ada orang yang meninggal dan tidak ada orang yang bisa menyelenggarakan jenazahnya, apa yang harus kita perbuat? Maka perlu kita mempelajari hal ini karena supaya bermanfaat bagi diri kita, bermanfaat bagi manusia, dan juga bermanfaat kita bisa menyelenggarakannya atau melaksanakan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan syariat, kita bisa menghindari perbuatan-perbuatan bid'ah yang dilarang oleh syariat ketika dalam penyelenggaraan jenazah. Oleh karenanya hukum menyelenggarakan jenazahnya adalah fardu kifayah asalnya, tetapi bisa jadi menjadi fardu ain bagi kita manakala tidak ada orang yang bisa menyelenggarakannya kecuali kita saja, maka bisa menjadi fardu ain. Kalau kita meninggalkannya, kita akan berdosa. Inilah pentingnya kita mempelajarinya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan depan. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.